Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-10 dari bulan Rajab 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 4 Maret 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Al-Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Ya, alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan bab yang ke-19 yang berkaitan dengan tanda-tanda keimanan seorang mukmin adalah ketika dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sesama muslim seperti dia mencintai hal tersebut ada pada dirinya. Dan pada malam hari ini biidznillah taala kita akan masuk kepada bab yang baru, bab yang ke-20 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babu bayani tahrimi idza'il jar. Bab yang berkaitan dengan penjelasan bahwasanya mengganggu tetangga merupakan sebuah keharaman. Hati-hati dari apa yang berkaitan dengan al-idza'u biljar, mengganggu tetangga-tetangga kita. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah kesimpulan hukum yang ada pada kemaksiatan ini adalah at-tahrim, keharaman. Artinya, mengganggu tetangga merupakan salah satu kabirah min kabairid dunub, merupakan salah satu deretan dari dosa-dosa besar yang mendapatkan ancaman besar dari Allah Jalla wa'ala dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah bisanadihi an Abi Hurairah. Kita masuk kepada hadis yang dinukilkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah. Berkata Imam Muslim dengan sanadnya dari Abdurrahman ibn Sakhrin Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk ke dalam syurga Allah, tidak akan masuk ke dalam al-jannah, man la ya'man, barang siapa yang tetangganya, man la ya'manu jaruhu, barang siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari bawa'iqahu, dari kejelekan-kejelekan dia. Ikhwati fillah yarhamakumullah, secara global dalam hadis ini terdapat sebuah ancaman besar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa seorang yang sering mengganggu tetangga-tetangganya tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Dan biidznillahi ta'ala akan kita nukilkan dari penjelasan a'immatus salaf apa makna dari tidak akan masuk ke dalam al-jannah, apakah sama sekali tidak masuk ke dalam al-jannah ataukah tidak akan masuk ke dalam al-jannah dukhulan awwalian. Pada rombongan pertama, orang-orang yang mendapatkan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua-duanya warid. Datang dalam penjelasan para al-ulama. Tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan-gangguan dirinya. Ini konteks hadis secara umum. Makna al-jar, makna tetangga, disebutkan oleh a'immah. Al-Imam Al-Fayyumi, begitu pula Al-Imam Ibn Al-A'rabi, Al-Imam Ibn Al-A'rabi, dan a'immah yang lainnya. Mereka menjelaskan definisi ta'rif dari tetangga. Al-Imam Al-Fayyumi mengatakan jawarahu mujawaratan wa jiwaran. Al-jiran, tetangga, itu berasal dari kata jawarahu mujawaratan, yang berdampingan. Wal ismul juwar bidham, dengan harokat dhammah pada huruf jim, al-juwar. Maknanya apa? Ay idza lasaqahu fis-sakan. Ini maknanya al-jar indal Imam Al-Fayyumi alaihi rahmatullah. Idza lasaqahu fis-sakan. Ketika seorang rumahnya itu berdampingan, berdempetan dengan tetangganya yang lain. Lasaqahu, al-lasqu itu menempel. Jadi dinding ketemu dinding berbatasan atau yang semisalnya. Ini makna pertama dari tetangga. Makna yang kedua disebutkan oleh Imam Tsa'lab dari Al-Imam Ibnu Al-A'rabi alaihi rahmatullah. Al-jaru ay asy-syariku fil 'aqar muqasiman kana aw ghairu muqasim. Maknanya tetangga, kata Imam Ibnu Al-A'rabi alaihi rahmatullah, adalah asy-syarik fil aqar, yang berada di samping tanah kita. Jadi kita punya tanah, bangunan, kontrakan, kos-kosan dan yang seterusnya, sampingnya ada pintu, sampingnya ada tempat tinggal, sampingnya ada rumah, itulah tetangga kita. Muqasiman kana aw ghairu muqasim. Apakah berdempetan ataukah tidak? Apakah berdekatan ataukah tidak? Mungkin ada jarak 5 meter dari bangunannya, baru ada rumah yang lainnya. Mungkin ada jarak 2 meter, 2,5 meter, dan yang seterusnya. Tidak berdempetan, tidak seperti tetangga pada definisi pertama yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Fayyumi alaihi rahmatullah. Maka dari dua definisi atau ta'rif yang disampaikan oleh A'immatus Salaf ini, menunjukkan kepada kita bahwasanya tetangga adalah orang-orang yang berada di sekitar kita. Begitu pula para ulama yang lainnya menyebutkan al-jaru al-mustajiru aydan. Al-jar bisa teranggap sebagai al-jar, tetangga, yaitu orang yang mustajir, orang yang menyewa. Jadi kita punya kontrakan, kita punya sewaan dan yang seterusnya, orang yang menyewa, orang yang mengontrak tanah kita, rumah kita, tempat tinggal kita dan yang seterusnya, itu juga masuk ke dalam golongan al-jar, tetangga, walaupun kita jauh tempatnya di kota lain. Kita banyak tanah, Masya Allah, Tabarakallah, di Samarinda, ternyata kita mukim di Jawa, misalkan. Ketika ada orang-orang yang mengontrak rumah-rumah kita, tempat tinggal kita di Samarinda, posisinya mereka adalah al-jar, dari kata al-mustajir, mereka yang menyewa. Artinya apa? Kita harus menjaga hubungan baik dengan dia. Dan dia pun yang menyewa juga harus menjaga hubungan baik dengan kita, saling menjaga hubungan baik. Ini tiga definisi yang disampaikan oleh para a'immah yang berkaitan dengan ta'rif al-jiran. Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah menyebutkan penjelasan beliau ketika beliau membahas hadis ini. Kata Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah di dalam Al-Mufhim, karya besar beliau dalam syarah Sahih Muslim, jilid yang pertama, halaman ke-228. Kata Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, al-jaruhuna, makna tetangga pada hadis ini, yasluhu lil mujawir laka fi maskanika, bisa bermakna al-mujawiru laka, orang-orang yang berada di samping rumahmu, tempat tinggalmu, berada di samping kanan, kiri, atau mungkin berhadapan depan, atau mungkin di belakang, orang yang berada di samping kanan dan kiri, depan belakang, di sekitar tempat tinggalmu, di sekitar maskanika, kata Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Ini kemungkinan yang pertama. Wayasluhu, dan bisa juga dimaknai hadis ini dengan kemungkinan yang kedua, yasluhu lidakhili fi jiwarika wa hurmatika. Kemungkinan yang kedua adalah orang-orang yang berada di dalam rumahmu itu sendiri, apakah dari saudara, istri, dan yang lainnya. Jadi bukan orang yang berada di luar rumah, bukan orang yang berada di luar tempat tinggal, tapi maksud dari hadis ini pula adalah orang-orang yang tinggal bersama kita di dalam rumah. Maka masuk ke dalam makna yang kedua disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi ini, la ya'man atau la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Hubungan antara suami istri. Ketika seorang suami keluar dari rumah ada istri dan anak-anaknya, merupakan kesalahan besar dan kemurkaan besar dari sisi Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam ketika sang suami keluar dari rumahnya enggak tenang. Jangan-jangan harta saya ditilep, jangan-jangan harta saya diambil, jangan-jangan istri saya berkhianat, dan yang seterusnya. Nah, ketika sudah ada perasaan was-wasah seperti ini, perasaan khawatir, artinya istri tersebut bukan seorang istri yang salihah. Karena salah satu tanda alamat dari seorang istri yang salihah adalah ketika sang suami keluar dari rumahnya dalam keadaan aminan, merasa aman. Dan sang istri memiliki kewajiban besar. Seorang istri al-mar'atu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'iyatun fi baiti ahliha atau ra'iyatun fi baiti zaujiha, dalam riwayat lain ra'iyatun fi baiti ba'liha. Yang namanya seorang istri itu merupakan pemimpin di rumah suaminya. Wa mas'ulatun, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinan tersebut. Ini makna kedua dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Idh kullu wahidin minhuma yajibul wafa'u bihaqqihi. Dua jenis tetangga tersebut, apakah yang berada di dalam rumah ataukah yang berada di luar rumah, kata beliau, kullu wahid, semuanya, yajibul wafa'u bihaqqihi, wajib untuk kita tunaikan hak-haknya. Kita sebagai seorang yang berada di sebuah rumah, kanan kiri kita ada tetangga, depan belakang kita ada tetangga, wajib untuk kita tunaikan hak mereka. Ketika bertemu ucapkan salam, tersenyum ketika menyampaikan salam, merasa tafakut, merasa kehilangan, kok tidak nampak selama 3 hari, sepekan, sebulan, dan yang seterusnya. Dan hak-hak tetangga yang lain yang sudah kita bahas di dalam al-adab al-mufrad. Watuhramu adhiyatuhu tahriman, dan sangat-sangat diharamkan, asyadda min tahrimi adza mutlaqal muslimin. Sangat-sangat diharamkan ketika seorang tetangga mengganggu tetangga yang lainnya, dan keharaman yang ada itu jauh lebih syadid, jauh lebih keras dibandingkan keharaman ketika seorang muslim mengganggu muslim yang lainnya, bukan dari tetangganya, orang lain, bukan dari orang dekatnya, di sekitar rumahnya, di sekitar tempat tinggalnya, bukan, orang jauh, satu di Gunung Lingai, satu di Samarinda seberang misalkan, muslim yang di sana haram untuk kita jatuhkan harga dirinya, haram untuk kita ganggu. Haruma maluhu wa damuhu wa irduhu. Jangan mentang-mentang yang di Samarinda seberang, di Palaran misalkan, bukan tetangga saya, berhak saya ganggu, boleh saya gibahi, boleh saya namimah, dan yang seterusnya. Bukan. Haram. Haruma maluhu wa damuhu wa irduhu. Hartanya haram untuk dirampas, darahnya haram untuk ditumpas. Kemudian ird, harga dirinya haram pula untuk dijatuhkan. Maka ketika dia memiliki tetangga muslim, jauh lebih keras lagi, jauh lebih syadid lagi apa yang berkaitan dengan keharaman tersebut. Intaha kalamuhu rahimahullah, selesai penukilan dari Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam syurga Allah, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Ketika seorang tetangga tidak merasa aman dari gangguan-gangguan tetangganya. Bawa'iqahu, makna bawa'iq disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, ay ad-dahiyatu allati tubiqu sahibuha. Ad-dahiyah allati tubiqu sahibuha. Kejelekan-kejelekan, gangguan-gangguan yang bisa menjerumuskan, yang bisa membinasakan pelakunya. Karena orang yang menzalimi orang lain, seorang tetangga yang menzalimi tetangga yang lainnya, hakikatnya dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Secara sadar ataukah tidak sadar, hakikatnya dia sedang membinasakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena azab Allah Subhanahu wa taala menanti dia, walaupun belum di dunia, nanti di akhirat dia akan melihat, wal iyadzu billah, bagaimana ketika seorang tetangga yang mengganggu tetangganya akan mengantarkan kebinasaan pada dirinya. Ini bawa iqahu, kejelekan-kejelekan, gangguan-gangguan yang sebenarnya akan kembali pada dirinya sendiri. Kalau bahasa di zaman kita sekarang, bahasa bebasnya disebut dengan bumerang. Itu hakikatnya akan menghantam dirinya sendiri, wal'iyadzu billah. Al-bawa'iq berasal dari kata mufrad al-ba'iqatu. Apa makna al-ba'iqah? Al-ba'iqah ay asyarr asyadid. Asyarr asyadid, kejelekan yang sangat, gangguan yang sangat besar. Jadi bukan hanya kejelekan biasa, tapi kejelekan yang luar biasa. Ini yang namanya al-bawa'iq, atau dalam lafaz mufradnya adalah al-ba'iqatu. Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah menjelaskan makna hadis ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam syurga Allah. Kata beliau alaihi rahmatullah, fi ma'na la yadkhulul jannah jawaban yajriyani fi kulli ma asbaha hadza. Tidak akan masuk ke dalam syurga. Pada lafaz ini kata beliau alaihi rahmatullah, jawaban, ada dua model jawab, ada dua model penjelasan. Yajriyani fi kulli man asbaha hadza, bisa dijelaskan bagi orang-orang yang masih bingung memaknai, masih bingung dalam memahami hadis ini. Ahaduhuma, jawaban yang pertama, makna yang pertama, penjelasan yang pertama, annahu mahmulun ala man istahallal idza. Bahwasanya yang dimaksudkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah jenis-jenis tetangga, orang-orang yang istahallal idza, orang-orang yang benar-benar menghalalkan gangguan dia pada tetangganya. Tetangga saya ini orang fasik, tetangga saya ini mubtadi', tetangga saya ini kafir misalkan. Karena dasar itu, karena landasan itu, dia berdalih, boleh saya mengganggu tetangga saya. Dilempari rumahnya dengan kotoran, tidak dihargai orang yang berada dalam rumahnya, diintip, dilihat, dan yang seterusnya, diganggu tetangganya. Kenapa? Karena dia kafir. Pertama, karena dia fasik. Kedua, karena dia mubtadi. Ketiga, dan yang seterusnya. Boleh kamu mengganggu dia? Boleh. Bukan keharaman? Bukan. Nah, ini jenis yang pertama. Bahaya, hati-hati. Kita gak bisa bersikap yang demikian. Ini sifat kaku dan kolot namanya. Gak boleh. Tetangga memiliki hak, walaupun kafir dia memiliki hak. Kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk tetangga beliau dari bangsa Yahud. Orang Yahudi, bukan muslim, Yahudi. Uzair bin Allah, Uzair itu anaknya Allah. Tapi dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakit. Artinya apa? Tetangga memiliki hak khusus yang enggak bisa dikiaskan dengan bahasa-bahasa al-hajr, bahasa-bahasa al-bughd fillah, kita marah karena Allah Subhanahu wa taala, kita benci dia karena dia kafir dan yang seterusnya. Itu ada, tapi pada tempatnya, tidak bisa ditempatkan pada sembarangan. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kita ke dalam Islam, pahami Islam, pelajari Islam kaffah secara menyeluruh, jangan ambil setengah-setengah. Maka jenis yang pertama kata beliau, kalau ada seorang tetangga yang menghalalkan hal ini, dia meyakini bahwa saya mengganggu tetangga saya ini hukumnya halal, boleh Bahkan mungkin dia memiliki sebuah kesimpulan, wajib saya mengganggu tetangga saya. Kenapa? Karena dia melakukan kebid'ahan, yasinan tiap malam, tahlilan tiap malam, akhirnya saya lempari mercon. Kenapa? Wajib saya mengingkari kemungkaran. Na'udzubillah min dzalik. Ini seorang yang perlu belajar lagi di dalam menjalani syariat-syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau jenis yang pertama ini, kata beliau, dia menghalalkan perbuatan idza mengganggu tetangganya tersebut ma'a ilmihi bitahrimihi, padahal dia tahu hal itu adalah keharaman tapi dia sengaja melakukannya, maka kata Imam Nawawi, fahadza kafirun la yadkhuluha aslan. Fahadza kafirun la yadkhuluha aslan. Maka jenis orang yang seperti ini dia sudah keluar dari Islam. Dia menghalalkan untuk mengganggu tetangganya dengan sebab-sebab yang tidak syar'i. Bayangannya mungkin syar'i karena dia dipengaruhi oleh syaitan, waswasah dari syaitan. Ayo tetanggamu melakukan kebid'ahan, tetanggamu melakukan kesyirikan, dia buat sesajen dan yang seterusnya. Ayo ganggu, ganggu, ganggu. Ini waswasah dari syaitan. Padahal tidak boleh. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau melihat kemungkaran, harus kita rubah dengan tangan-tangan kita. Wa illam yastati fa bi lisanihi. Kalau tidak mampu dengan lisan kita, wa illam yastati fa bi qalbihi. Kalau tidak mampu dengan hati-hati kita. Sekarang terjadi di hadapan saya kesyirikan demi kesyirikan, sesajen-sesajen dibuat. Dan saya mampu untuk mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangan saya. Saya pecahkan nampan yang ada, saya pecahkan panci yang ada dan yang seterusnya, misalkan dia banting dan yang seterusnya. Kenapa? Saya mengingkari kesyirikan ini. Berarti ini orang yang harus mempelajari lagi kutub Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan kutub muridnya beliau Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi marahmatullah. Al-Imam Ibn Taimiyah, Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran, dan dua imam ini, Ibn Taimiyah dan Ibnul Qayyim, senantiasa dinasihatkan oleh Syekhuna Rabi' Ibn Hadi Umair. I'tanu, kalian harus lebih perhatian, telaah, pelajari karya-karya Al-Imam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah wal Imam Ibnul Qayyim, dijelaskan secara gamblang. Kalau kita mengingkari sebuah kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Rubahlah dengan tanganmu kalau bisa. Dan dalam keadaan itu dia mampu untuk mengerjakan kemungkaran, mampu untuk mengerjakan ingkarul mungkar tersebut, mengingkari kemungkaran yang ada tadi, akan tetapi ternyata bisa melahirkan kemudaratan yang akzam, kemudaratan yang jauh lebih parah. Bayangkan, orang sedang melakukan kesyirikan, kebid'ahan, kemudian dia ingkari tanpa adanya dalil. Yang ada di sisinya adalah dalih, pembenaran, bukan arahan dari syariat, bukan arahan dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bayangkan kemudaratan yang terjadi. Bisa-bisa orang tersebut tidak mau lagi simpati kepada ahlu sunnah. Oh ini ajarannya Wahabi, oh ini ajarannya si fulan, oh ini ajarannya Muhammad bin Abdul Wahhab dan yang seterusnya. Dakwah salafiyah kena getahnya karena satu dua oknum yang melakukan ingkarul mungkar tanpa adanya ilmu. Di antara ilmunya apa? Ketika dia mengingkari kemungkaran, dikhawatirkan bisa melahirkan kemudaratan yang akzam, yang lebih besar, asyad, lebih dahsyat, maka ditahan ingkarul mungkar, pindah kepada posisi yang kedua. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-lisan, nasihati, diterima alhamdulillah, tidak diterima lasta alaihim bimusaitir, enggak bisa kita menyetir mereka. Hidayah bukan di tangan kita. Kalau kita enggak mampu dengan lisan karena terbatasnya ilmu dan yang semisalnya, pada posisi yang ketiga, ingkari dengan hati-hati kita yang dilakukan itu kebid'ahan, kemurkaan Allah, saya tidak ridha terjadinya kemungkaran tersebut. Saksikan ya Allah, saya enggak ridha dengan kesyirikan-kesyirikan yang dipersiapkan oleh tetangga-tetangga saya. Bas, cukup. Enggak perlu sampai manggil massa untuk menggerbek rumahnya, wal'iyadzubillah, membakar rumahnya, dibakar sesajennya, dan yang seterusnya. Lah, bukan demikian cara ingkarul mungkar. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Ini jenis atau model yang pertama. Ketika seorang sudah menghalalkan untuk mengganggu tetangganya, kemudian dia mengetahui bahwa itu adalah keharaman, tapi dia tabrak apa yang dijadikan syariat oleh Allah, batasan Allah Jalla wa'ala, akhirnya dia keluar dari Islam, la yadkhuluha aslan, tidak akan masuk ke dalam al-jannah wal-iyadu billah. Adapun yang kedua, al-thani, ma'nahu jaza'uhu alla yadkhuluha waqta dukhulil fa'izin idza futihat abwabuha lahum bal yu'akhkhar. Makna yang kedua kata Imam Nawawi alaihi rahmatullah, jaza'uhu, balasan untuk dia, alla yadkhuluha, untuk orang tersebut, tetangga yang mengganggu tetangganya tadi, sampai-sampai tetangganya ketika keluar dari rumah tidak merasa aman. La yadkhuluha waqta dukhul al-faizin, dia tidak akan masuk bersama rombongan pertama, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, masuk bersama rombongan Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat 70 ribu orang, 70 alfan, yang akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab, bila hisabin wala azab. Ada orang-orang yang masuk ke dalam al-jannah, demikian keadaannya. Tapi jenis orang yang seperti ini suka mengganggu tetangganya, maka dia tidak masuk ke dalam golongan al-faizun. Tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung tadi. Pertama masuk ke dalam al-jannah. Tidak. Bal yu'akhar, kata Imam Nawawi alaihi rahmatullah. Bahkan orang tersebut diakhirkan masuk ke dalam al-jannahnya. Pasti masuk ke dalam an-nar? Akidah Ahlus Sunnah mengajarkan, tidak bisa kita mengklaim, memutuskan, dia pasti masuk ke dalam an-nar. Karena akidah ahli sunnah disebutkan oleh beliau, thumma qad yujaza wa qad yu'fa anhu. Kemungkinan yang pertama, dia masuk ke dalam an-nar, dibersihkan dosanya terlebih dahulu karena dia melakukan kabirah min kabairid dzunub. Jadi lebih dahulu dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa mengganggu tetangga, diazab oleh Allah Jalla wa ala. La yadkhul jannah, dia tidak akan masuk ke dalam jannah, maksudnya masuknya bersama orang-orang yang pertama, al-fudala, al-faizun. Tapi nanti setelah dibersihkan karat-karat dosanya, kabira min kabairi dzunub yang dia kerjakan, baru nanti dia akan masuk ke dalam al-jannah. Kemungkinan yang kedua, qad yu'fa anhu. Bisa jadi dia menjadi orang-orang yang diberi maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi rahmat Allah Jalla wa ala, tidak masuk pada rombongan yang pertama bersama nabi, siddiqin, syuhada dan yang seterusnya, ditahan dulu, kemudian diperhitungkan amalan-amalan jeleknya. Ketika itu dia sudah yakin pasti sudah akan masuk ke dalam an-nar. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna rahmati wasi'at ghadabi, sesungguhnya rahmatku lebih luas daripada amarahku, kemurkaanku. Langsung masuk ke dalam al-jannah, masuk. Tapi bukan pada rombongan pertama, tetap merugi. Karena dia sempat merasa ketakutan, sempat merasa kekhawatiran yang sangat menetes keringatnya. Karena khawatir akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi qad yu'fa anhu, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yadkhuluha awwalan wa innama ta'awwalna hadaini ta'wilain. Dua hal ini kami jelaskan, kata beliau, li'anna qaddamna, karena kami telah menjelaskan, anna madhhaba ahlil haq, karena sesungguhnya madhhabnya ahlil haq, madhabnya ahli sunnah, karena ahli sunnah itu memiliki beberapa nama di kalangan para ulama, a'immatus salaf, salafiyun namanya, ahlus sunnati wal jamaah namanya, ahlul haqqi namanya, ahlul hadithi wal athar pun namanya. Ini nama-nama dari ahlus sunnati wal jamaah. Anna madhab ahlil haq, madhab ahlul haq, madhabnya ahlus sunnati wal jamaah. Perhatikan ini. Kata beliau, "Anna man mata 'ala at-tauhid musirran 'ala al-kaba'ir fa huwa ila Allah ta'ala." Ini yang harus kita yakini. Bahwa madhab ahlul haq berbeda dengan madhab al-khawarij. Apa madhabnya ahlul haq? Madhabnya ahli sunnah, madhabnya da'watus salafiyah. Dan ini yang harus dikenal di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, agar tidak ada tuduhan demi tuduhan masuk ke dalam da'watus salafiyah. Mudah mengkafirkan orang, mudah membid'ahkan orang. Tidak. Kami tidak mudah mengkafirkan orang. Kami tidak mudah membid'ahkan orang. Kami lakukan kebid'ahan-kebid'ahan yang tersebar di luar sana, diingkari. Dalam rangka apa? Nushan lil muslimin. Dalam rangka menasihati kaum muslimin agar tidak tertipu dengan si fulan, si alan yang membawa akidah sufiyah, si fulan, si alan yang membawa akidah murjiah, si fulan, si alan yang membawa akidah maturidiyah, asy'ariyah, dan yang seterusnya, agar tidak tertipu kaum muslimin. Terus kenapa dibid'ahkan? Karena mereka keluar dari jalurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti langkah beliau alaihi salatu wasallam. Ketika beliau alaihi salatu wasallam tidak diam dari kebid'ahan kaum Qadariyah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam tidak diam dari kebid'ahan kaum Khawarij. Bahkan ditahdzir, diperingatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalur Rasul alaihi salatu wasallam yang beliau katakan, "Inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini jalanku yang lurus. Ikuti. Dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menggaris sebuah garis lurus, "Inna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Wa la tattabi'u subul." Jangan kalian ikuti jalan kanan, jalan kiri. Al-yamin, al-yasar, yamnatan, yasratan, jangan diikuti. Fatafarraqa bikum an sabilih, karena itu semua akan bisa memporak-porandakan kalian dari jalan yang lurus tersebut, memecah belah kalian dari jalan yang lurus tadi. Maka jangan disalahkan apabila ahlul haq, apabila ahlus sunnah mengingkari kebid'ahan-kebid'ahan yang ada karena mengikuti imamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau salahkan, salahkan Nabi alaihi salatu wasallam, berani enggak? Kan mungkin berani. Percuma bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, akan tetapi merongrong kaum muslimin untuk meninggalkan akidah beliau. Siratan mustaqiman yang beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ibaratkan dengan garis yang lurus tersebut. Ini akidahnya beliau alaihi salatu wasallam. Di antara akidah Nabi alaihi salatu wasallam diwariskan oleh para sahabat, diwariskan kepada tabi'in, atba'at tabi'in, ulama as-salaf sampai ke zaman kita sekarang, anna man mata 'ala tauhidi. Barang siapa yang wafat dalam keadaan dia mentauhidkan Allah, artinya muslim. Seorang muslim yang meninggal, seorang muslim yang wafat, musirran alal kabair, dan kehidupannya dia sering melakukan dosa-dosa besar. Dalam kehidupannya dia sering melakukan dosa-dosa besar. Perhatikan lafaz al kabair, bukan syirik. Kalau syirik lain lagi pembahasannya. Kalau syirik, jangankan manusia biasa, sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta, kalau engkau melakukan kesyirikan wahai Muhammad, la yahbatanna amaluk, semua amalanmu akan terhapus. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Al-Madinah, akan terhapus karena apa? Dosa kesyirikan. Bahaya, hati-hati dengan asyirik. Yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, musirran alal kabair, seorang muslim meninggal, Allah yarhamuh, kemudian musirran alal kabair, diketahui pada kehidupan dunianya musir, sering melakukan dosa-dosa besar. Apa akidahnya ahlul haq? Sering melakukan perjudian, pencurian kemana-mana, sindikat ini dan sindikat itu, penadah ini dan penadah itu, jadi bahagian hidupnya. Wal'iyadzubillah. Az-zina demikian. Mengganggu tetangganya, kebiasaan dia sehari-hari. Musir alal kabair. Meninggal dia, wafat. Kalau bahasa sebahagian para imah, fussaqul muslimin. Orang-orang fasik dari kalangan al-muslimin. Kalau akidahnya kaum khawarij, Abu Bakar al-Baghdadi, yang diberitakan katanya sudah mati walhamdulillah, dan yang bersama dengan dia, yang sebelumnya ada seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah, yang sudah kita ketahui bersama bagaimana dengan lancangnya dia mengangkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'dil ya Muhammad, adil engkau wahai Muhammad." Galil adab, enggak punya adab sama sekali kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Marah Nabi alaihi salatu wasallam, "Waisak, celaka engkau. Illam adil faman ya'dil." Kalau aku tidak bisa adil, siapa yang adil? Ini sosok pencetus akidah khawarij. Akidah mereka ketika melihat orang-orang yang modelnya seperti ini, fusaqul muslimin tadi, maka mereka sepakat bahwa orang-orang tersebut kekal di dalam an-nar. Wal'iyadzubillah. Kekal di dalam neraka. Mu'abadan fi. Abadan. Enggak bisa keluar. Mu'abad. Ini akidah mereka. Dan silahkan di cross check bagi orang-orang yang punya kenalan, kerabat, teman, saudara yang berakidah dengan akidahnya Abu Bakar Al-Baghdadi dan yang semisal dia. Wal'iyadzubillah. Demikian akidahnya. Jahat mereka dengan kaum muslimin. Enggak mau memberi uzur sama sekali. Tapi berbeda dengan madhabnya ahli al-haq. Berbeda dengan madhabnya ahli sunnati wal jama'ah. As-salafiyun. Apa madhab mereka? Kata Imam Nawawi alaihi rahmatullah. Fahuwa ilallahi ta'ala. Orang yang modelnya demikian. Wafat dalam keadaan muslim. Tapi dalam kehidupan dunianya terus melakukan dosa-dosa besar. Maka urusannya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'afa anhu. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk mengampuni, maka Allah akan ampuni. Fa'adkhalahul jannah ta'awalan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan memasukkan dia ke dalam al-jannah. Wa insya'a'aqabahu. Kemungkinan yang kedua, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk mengikab, mengazab dia. Dan Allah mengazab bukan karena kezalimannya, karena hamba tersebut melakukan kebair. Terus dengan perjudian, terus dengan perzinahan, terus dengan pencurian, terus dengan mengganggu tetangga, terus dengan durhaka kepada kedua orang tua, dan kebair yang lainnya. Thumma adkhalahul jannah. Setelah dicuci, setelah diikab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla wa ala pun memasukkan dia ke dalam al-jannah. Wallahu ta'ala a'lam. Selesai penukilan dari al-imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Ini mazhabnya ahlul haq. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk ke dalam jannah orang yang melakukan dosa besar berupa sering mengganggu tetangganya. Maka masuk kepada dua makna yang disebutkan oleh al-imam alaihi rahmatullah, An-Nawawi alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Kemudian al-imam al-Qurtubi alaihi rahmatullah menyebutkan contoh-contoh orang yang suka mengganggu tetangganya. Karena jangan kita bayangkan, jangan kita sempitkan pola fikir kita bahwasanya orang yang mengganggu tetangganya itu hanya orang yang melempar batu kaca tetangganya kemudian pecah dia lari. Melemparkan kotoran di dinding tetangganya kemudian dia kabur dan yang seterusnya. Bukan hanya itu, itu bahagian dari idza, na'am. Tapi bukan satu-satunya modelnya hanya demikian. Disebutkan beberapa contohnya oleh beliau. Kata Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, inna man kana mudirran li jarihi. Contoh yang pertama. Apabila ada seorang yang mudirran li jarihi, suka memberikan kemudaratan kepada tetangganya. Memberikan kemudaratan ini macamnya banyak. Di antaranya seperti apa yang disampaikan oleh Syekhuna Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Hamdani Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah, ketika dia memasukkan kesedihan kepada perasaan tetangganya, apakah itu aba, ummahat dan yang seterusnya, atau mungkin anak-anaknya, dimasukkan kesedihan. Bukan idkhalus surur, harusnya kan dibahagiakan tetangga tersebut, disampaikan kabar-kabar baik dan yang seterusnya, itu seharusnya. Tapi dia lawannya, dia gak senang kalau tetangganya itu mendapatkan kabar-kabar baik, akhirnya disampaikan kabar-kabar sedih. Wah, hati-hati, virus corona sudah masuk ke Indonesia. Jangan-jangan nanti keluarga antum yang jadi korban berikutnya. Was-was akhirnya. Harusnya idkhalus surur. Waspada dengan virus corona. Gimana caranya? Tawakal, banyak doa, banyak sholat. Istainu bisabri wassalah, kata Allah Jalla wa'ala. Nasihati, idkhalus surur, masukkan rasa aman. Jangan malah dijatuhkan. Ini jenis yang pertama, kata Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Yang kedua, kata beliau, kasyifan li auratih. Suka menyingkap auratnya. Auratnya di sini maksudnya aib-aibnya. Aib-aib tetangganya diceritakan kemana-mana. Orang-orang dalam rumahnya yang harusnya mastur, tertutup. Para ummahatnya, banatnya. Gak boleh sama sekali untuk dilihat. Dia usaha untuk ngintip dari arah kanan, kiri dan yang seterusnya. Kekurangan-kekurangan yang ada pada keluarga tersebut dicari-cari, dikorek-korek, ditanya ke kanan ke kiri, kemudian disebarkan. Walaupun penyebarannya diam-diam, dan yang ternyata yang disebarkan itu adalah benar, dan itulah hakikat dari al-ghibah, hakikat dari pergunjingan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, harisan ala inzalil bawa'iq bihi, karena dalika minhu dalilan imma ala fasadi i'tiqadin wa nifaqin fayakunu kafiran wal iyad billah. Yang ketiga, ketika dia bersemangat ala inzalil bawa'iq, bersemangat untuk selalu memberikan kejelekan-kejelekan pada tetangganya. Pokoknya intinya dia tidak akan senang dengan kelapangan yang ada pada tetangga tersebut. Dia pengennya tetangga ini menderita. Terus kejelekan demi kejelekan disampaikan kepada tetangga tersebut. Maka ini menunjukkan, kata beliau, dalilan imma ala fasadi i'tiqadin wa nifaqin, bisa jadi menunjukkan akidah yang rusak pada orang tersebut, atau bisa jadi menunjukkan kemunafikan pada tetangga tadi. Fayakunu kafiran. Bisa jadi hal itu menjerumuskan dia kepada kekufuran. Wal'iyadzu billah. Karena sampai tahapannya kepada apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi tadi, dia sudah menghalalkan untuk mengganggu tetangga-tetangganya tersebut. Sedikit tambahan dari ucapan Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, kita lanjutkan setelah adzanul isya berkumandang. Falyatafaddal muadzin yuadzin. Ikhwati fillah yara'akumullah. Dilanjutkan oleh Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, wala syakka fi kaunihi la yadkhulul jannah. Model orang yang semacam ini senantiasa mengganggu tetangganya, menyingkap aurat-auratnya, aib-aibnya, kekurangan-kekurangannya, kekurangan-kekurangannya, kemudian yang mastur, yang seharusnya tertutup, tidak boleh untuk dilihat dari orang-orang dalam rumahnya, terus ditelusuri oleh dia, diusahakan untuk diintip dan yang lainnya, maka tidak ada keraguan, fi kaunihi la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang pertama. Wa imma alastihanati bima 'azzama Allah taala min hurmatil jar, atau mungkin sebab yang kedua, ketika dia meremehkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan tentang keutamaannya seorang tetangga. Allah mengajarkan tetangga itu utama, memiliki hak-hak yang khusus, dan mereka pun memiliki kewajiban-kewajiban yang khusus untuk diberikan. Maka dengan syariat tersebut dia remehkan, enggak perlu, karena tetangga saya demikian dan demikian dan yang seterusnya. Ini istihanah namanya, dia remehkan syariat-syariat Allah yang harusnya dia muliakan. Kata Allah Jalla wa'ala, kata Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa man yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang menta'zim, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, syariat-syariat Allah Jalla wa'ala, dan di antara syariatnya adalah memuliakan tetangga-tetangga kita, fa innaha min taqwal qulub, itu adalah hakikat dari ketakwaan hati yang dimiliki oleh seorang hamba. Wa min ta'kidi ahdil jiwar, dan dia harus menekankan pada dirinya bahwa tetangganya ini memiliki hak yang besar. Fayakunu fasiqan fisqan aziman, kalau itu semua dia remehkan, kalau itu semua dia kesampingkan, wal'iyadzu billah, maka dia akan menjadi seorang yang fasik dengan kefasikan yang sangat besar. Wa murtakibu kabiratin, dan dia telah melakukan dosa-dosa besar. Yukhafu alaihi minal israr alaiha ayukhtama alaihi bil kufri, khawatir apabila dia terus melakukan kabirah, kabirah, kabirah, dosa besar, dosa besar, dosa besar, dia akan tercatat sebagai seorang yang nantinya wal'iyadzu billah keluar dari kekufuran. Ikhwati fillah yara'akumullah, selesai penukilan dari Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Adapun faedah yang berkaitan dari hadis ini, paling tidaknya disebutkan oleh a'immatus salaf, yang pertama adalah kaunu idza'il jar minal kabair. Kita mendapat sebuah faedah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mengganggu tetangga itu bukan bagian dari dosa kecil, tapi dosa besar. Hati-hati. Sama dengan dosa seorang yang berjudi, sama dengan dosa seorang yang berzina, sama dengan dosa seorang yang mencuri, sama dengan dosa seorang yang uquq, berdurhaka kepada kedua orang tuanya, dan yang lainnya dari dosa-dosa besar. Ini mengganggu tetangga. Dalam hadis Nabi SAW yang lainnya, faedah yang kedua berkaitan dengan ucapan beliau alaihi salatu wassalam, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidak akan beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Tiga kali diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang tidak beriman tersebut? Qal, maka beliau mengatakan, alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahu, orang-orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan dia. Maka ini lebih dahsyat lagi ancaman yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ditekankan tiga al-halaf, tiga kali sumpah yang disampaikan dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka hati-hati, ini urusannya besar, urusannya akhirat. Selain dunianya dia akan teranggap sebagai orang yang jelek, wal'iyadu billah, pun akhiratnya dia tidak akan selamat. Adapun faedah yang terakhir disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi hafizahullah wara'ah, kata beliau, man yukrim jarahu wa yaqumu bimasalihihi ma'a mura'ati sa'iril hukuki yakunu mu'minan kamilal iman. Barang siapa yang memuliakan tetangganya dan membantu urusan-urusan tetangganya, maslahat demi maslahat diberikan, manfaat demi manfaat dirasakan oleh tetangga tersebut, ma'a mura'ati sa'iril hukuk, kemudian dia termasuk orang-orang yang memperhatikan hak-hak yang baik pada tetangganya, maka dia adalah seorang yang beriman dengan kamilul iman, dengan keimanan yang sempurna. Ini yang menunjukkan kepada kita bahwa seorang yang beriman, apakah nakisul iman atau kamilul iman, bisa dilihat dari posisi muamalah dia, interaksi dia dengan tetangganya. Apakah tetangganya bisa merasa aman dari gangguan-gangguannya, apakah tetangganya merasa termanfaatkan dengan hadirnya dia atau yang lainnya, maka ini bisa menjadi tanda alamat bahwa dia adalah seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Akan tetapi apabila sebaliknya, tetangganya bisa menjadi kemudaratan bagi dia, tetangganya terus menjadi orang-orang yang mendatangkan dosa demi dosa, kabirah demi kabirah, ghibah demi ghibah, namimah demi namimah, kecelakaan demi kecelakaan, kebinasaan demi kebinasaan, wal'iyadzu billah, maka ini tandanya adalah orang-orang yang kurang keimanannya karena dia tidak mengagungkan syariat Allah yang berkaitan dengan al-huquq al-jiran, hak-hak tetangga yang harus dia tunaikan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Walhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan bab yang ke-20 yang bi'idznillahi ta'ala kita akan masuk pada bab yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang, babu al-hathi alal ikramil jar wad-daif, bab yang menjelaskan tentang anjuran dari syariat Islam agar kita itu senantiasa menghormati tetangga-tetangga, agar senantiasa kita memuliakan tetangga-tetangga dan tamu-tamu yang datang, waluzumus samti illa anil khair, dan kita seharusnya diam, tidak banyak berbicara apalagi berbau kejelekan dan kemaksiatan, wa kauni dzalika kullihi minal iman, dan bahagian itu semua dari keimanan-keimanan yang sempurna yang ada pada sanubari seorang hamba. Insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.